Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah salat jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Dari kesempurnaan syariat Islam, rahmat Allah kepada mukminin, tidak hanya mereka diperintah untuk perkara yang baik, yang berguna bagi mereka di dunia dan akhiratnya. Tidak hanya itu saja, namun juga mereka dilarang, diingatkan untuk menjauh dari segala perkara haram. Diharamkan atas mereka kejelekan yang akan mensengsarakan dan merugikan mereka di dunia mereka dan akhiratnya. Dari sekian larangan-larangan Allah yang Allah haramkan kepada mukminin, di dalam hadis riwayat Abu Hurairah di Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan kalian, menghancurkan kalian. Disebutkan demikian karena masing-masingnya dari 7 ini merupakan kemaksiatan dan dosa yang sangat besar, mengundang murka Allah kepada pelakunya. Lalu Rasulullah sebutkan, "Qalu ya Rasulullah, ma hunna?" Setelah para sahabat bertanya, "Apa itu wahai Rasulullah 7 yang membinasakan?" "Qala isyraku billah." Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain, di mana seorang hamba beribadah dan menuhankan sesuatu selain Allah, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Wasihr, yang kedua adalah sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq. Ketika membunuh manusia, jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali ketika itu dengan hak. Wa aklur riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, yang keenam, lari, melarikan diri dari peperangan ketika terjadi pertempuran antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Dia lari menyelamatkan dirinya sendiri, mencampakkan saudara-saudaranya yang sangat butuh dan sedang sangat membutuhkan tenaganya. Wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Dan yang ketujuh, menuduh wanita-wanita terhormat mukminah yang menjaga kehormatannya dituduh melakukan perbuatan haram, zina atau yang semisal. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya untuk menjauhi, ijtanibu, jauhi mereka kalian. Seakan dosa-dosa ini di sisi lain, sisi yang jauh, dan kalian di sisi yang bertolak belakang dengan itu, seperti antara timur dan barat. Artinya segala yang akan mendekatkan kalian ke sana, segala yang akan menyeret kalian ke sana, mengantarkan kalian untuk melakukan tujuh perkara ini, jauhi pula. Oleh sebab itu, ini termasuk dari keistimewaan Rasulullah SAW dalam sabdanya. Beliau tidak hanya mengatakan jangan lakukan tujuh perkara ini, tetapi beliau katakan jauhi, sehingga menjauhi perbuatan ini dan menjauhi bahkan segala fasilitas, segala yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada tujuh perkara yang Rasulullah sebutkan. Yang pertama, syirik kepada Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak akan mengampuni ketika dia disekutukan dengan yang lain manusia. Hanya Allah yang menciptakan, Khalik, pencipta satu-satunya di alam semesta ini. Tidak ada pencipta selainnya. Al-Khalik, hanya dia yang mengatur, berkuasa dan menentukan hidup mati seluruh makhluknya. Tidak ada selain Allah. Maka sungguh biadab, sungguh durhaka seorang hamba yang menuhankan sesuatu selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Tidak akan Allah pernah mengampuni hamba yang syirik kepadanya, dosa besar yang terbesar. Lalu Rasulullah sebutkan as-sihr, sihir. Diharamkannya sihir merupakan perbuatan dosa yang sangat besar. Oleh karenanya Rasulullah sandingkan setelah penyebutan dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah, karena sihir pula pasti ada kemusyrikan padanya. Tidak akan seseorang manusia melakukan praktek-praktek sihir dan perdukunan kecuali pasti dia menyekutukan Allah dengan yang lain, taat, beribadah dan menyembah kepada para syaitan. Oleh karenanya Rasulullah sandingkan dosa sihir ini dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihir adalah segala perbuatan, baik itu bentuknya bacaan mantra-mantra tertentu atau ikatan-ikatan tertentu, entah itu kaca cermin, kain atau yang lainnya, diikat dengan benang atau yang lainnya. Demikian pula tiupan-tiupan dengan menudah atau semisalnya dengan bantuan para syaitan, sehingga dengan itu, dengan izin Allah, bisa berpengaruh jelek kepada orang yang ditujukan padanya, bisa mempengaruhi kalbunya, hatinya, bahkan bisa pula mempengaruhi jasadnya, mempengaruhi tubuhnya, sakit, bahkan bisa mengantarkan sampai pada kematiannya. Na'udzubillah min dzalik. Sihir ini hakiki, ada dan berpengaruh kepada orang yang ditujukan padanya. Oleh karenanya Allah memerintahkan kepada mukminin untuk berlindung diri kepada Allah, banyak doa, mendekatkan diri kepada Allah dengan iman, ilmu dan amal saleh, berlindung dari kejahatan sihir dan pelaku-pelakunya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dalam surat yang kita hafal bersama-sama. Dan aku berlindung diri kepada Allah dari naffatsati fil 'uqad, dari mereka tukang sihir yang mengikat ikatan-ikatan tertentu, kemudian dia baca mantra-mantranya, kemudian dia ludahi atau dia tiup, untuk tertujukan sihir itu kepada seseorang yang dia inginkan, yang dia pilih kejahatan kepadanya. Kalau sihir itu tidak ada hakikinya, jika sihir itu khayalan belaka, fiktif dan tidak ada pengaruhnya, maka tidak mungkin Allah memerintahkan hambanya berlindung diri kepada Allah darinya. Tidak mungkin sesuatu yang tidak nyata, fiktif, lalu Allah perintahkan kepada ini berlindung diri kepadanya dari sihir ini. Nabata tukang-tukang sihir wanita disebutkan demikian di dalam Quran, karena dari zaman dahulu sampai saat ini, di masa-masa atau tempat manapun, seringnya para pelaku-pelaku sihir, para tukang-tukang sihir atau perkumpulan banyak dari kaum wanita, walaupun hukumnya lebih luas dari itu, baik itu lelaki maupun wanita, kita diperintah untuk berlindung diri kepada Allah dari kejahatan mereka. Ibadah Allah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Allah mengharamkan sihir perdukunan dalam seluruh syariatnya, baik yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Quran Karim, maupun pada syariat-syariat yang sebelumnya dari para nabi dan rasul, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Musa, semuanya para nabi dan rasul mengajarkan kepada umatnya tentang haramnya sihir dan perdukunan. Haram untuk dipelajari, haram untuk diajarkan, haram terlebih untuk dipraktekkan dan dilakukan guna mendzalimi dan menyakiti orang lain. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Demikian Allah menyebutkan di dalam Quranul Karim tentang kejahatan sihir ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakain bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idhnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabitsa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Allah berfirman, mereka ahli kitab Yahudi dan Nasara yang terlaknat, mereka mengikuti ajaran yang dibacakan oleh para syaitan, dan itu pada masa kejayaan atau kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Sulaiman tidak pernah kufur kepada Allah. Beliau seorang nabi yang mulia dan sangat tinggi imannya, tauhidnya kepada Allah. Sulaiman tidaklah kufur. Tetapi para syaitan itulah yang kufur kepada Allah. Para syaitan-syaitan itulah yang kafir kepada Allah. Mereka, para syaitan itu mengajarkan sihir kepada umat manusia. Perhatikan ayat. Setelah Allah katakan para syaitan yang kafir dan mereka mengajarkan sihir, satu pendalilan dalam ayat ini bahwa sihir adalah kekafiran kepada Allah. Sihir adalah kekafiran kepada Allah karena yang mengajarkannya telah kufur kepada Allah. Syaitan kafir mengajarkan sihir itu kepada para umat manusia. Maka kafirlah perbuatan sihir, belajar mengajarkannya maupun mempraktekannya. Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babil Harut wa Marut, yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, Babilion, yaitu Harut dan Marut. Mereka Allah sebutkan dua malaikat yang mulia ini, ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur, menjelaskan dua malaikat mulia ini kepada umatnya di masa Sulaiman, kami ini ujian bagi kalian, cobaan dari Allah bagi kalian, maka jangan kalian kufur kepada Allah, jangan sampai kalian kafir kepada Allah dengan mengambil sihir, belajar mengajarkannya atau mempraktekannya. Sudah diingatkan oleh Harut wa Marut malaikat Allah, jangan sampai kalian kafir, karena ketika kalian masuk ke dalam pesihiran perdukunan, kalian telah kafir kepada Allah. Kami ini cobaan, ujian dari Allah untuk kalian. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, mereka manusia Yahudi dan Nasara dan yang bersamanya mempelajari sihir itu untuk menceraikan antara seorang suami dan istrinya atau sebaliknya, dibuat seorang suami benci kepada istrinya, dibuat seorang istri benci kepada suaminya tanpa ada sebab yang jelas, pengaruh dan dari kejahatan sihir dan perdukunan. Memang itu yang diajarkan syaitan kepada umat manusia dengan sihir ini. Wa ma hum bi dharrin min ahli illa bi idznillah. Walaupun kata Allah, mereka tidak akan bisa memadzharatkan siapapun kecuali dengan izin Allah. Mereka pelajari ilmu sihir, ilmu perdukunan yang itu hanya memadzharatkan mereka, merugikan dunia dan akhirat mereka, dan sedikit pun tidak bermanfaat bagi mereka, tidak berguna bagi mereka. Walaqad 'alimu lamal ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka telah tahu bahwa sihir ini, perdukunan ini, yang mengambilnya dan masuk ke dalamnya, dia tidak akan punya bagian di akhirat. Artinya yang akan dia peroleh di akhirat hanya murka Allah, yang akan dia dapati di akhirat hanya jahannam, kekal abadi di dalamnya. Bagian kebaikan ampunan Allah, ridho dan rahmatnya, surga dan kenikmatannya sedikit pun tidak akan mereka dapati. Sekali lagi di dalam ayat Allah menjelaskan bahwa sihir dan perdukunan adalah kafir adanya, karena Allah mengancam di akhirat mereka tidak akan punya bagian kecuali murka dan azab Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu kemudian ayat diakhiri dengan firman-Nya, wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sungguh jelek yang mereka perbuat itu. Mereka tinggalkan syariat Allah, ajaran para nabi, ajaran para rasul yang selalu dan pasti misi setiap rasul dan nabi melarang umatnya dari sihir dan perdukunan. Ini mereka tinggalkan, mereka buang. Sebagai gantinya mereka ambil sihir, sebagai gantinya mereka pelajari perdukunan. Kata Allah mencela mereka, sungguh jelek yang mereka lakukan itu. yang hanya menyelamatkan dunia akhirat mereka, mereka tinggalkan, mereka buang. Yang mencelakakan mereka dunia dan akhiratnya, mengusahakan mereka, justru itu yang mereka ambil. Jika saja mereka mengerti, tetapi banyak dari manusia yang tidak mengerti ilmu tersebut. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari semua itu. Aku masamiktum astagfirullah innahu wal ghafur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ikhwati fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, telah diriwayatkan oleh Imam Al-Razzaq dari Sufyan bin Sulaim bahwa Rasulullah SAW menyebutkan, man ta'allama syai'an minas sihr qalilan aw katsiran kana akhiru 'ahdihi min Allah. Barang siapa, siapapun yang mempelajari sihir sedikit ataupun banyak, lama maupun sebentar, maka itu berarti terakhir hubungan iman dia kepada Allah. Lepas dia dari imannya ketika dia masuk ke dunia sihir dan perhubungan. Rasulullah SAW mengingatkan dan mengecam mereka yang mengambil sihir atau perhubungan ini. Di dalam Quran Allah kembali mencela Yahudi dan Nasara dalam firman-Nya, yu'minuna bil jibti wa tauhud, dalam An-Nisa 51. Mereka beriman bukan kepada Allah dan Rasulnya, tetapi iman mereka kepada jibti dan tauhud. Al-jibti, kata Umar bin Khattab, adalah tukang sihir, dukun. Itu yang mereka imani, sehingga bagi Yahudi dan Nasara ini menjadi tokoh di masyarakatnya, ini menjadi pemimpin bagi mereka. Ada segala urusan kembalinya kepada para tukang sihir dan para dukun ini, meminta solusi, meminta jawaban, meminta arahan, baik atau enggak, ini atau itu, musyawarahnya, meminta petunjuknya kepada tukang sihir dan para dukun. Sifat Yahudi dan Nasara yang karenanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriman mereka kepada jibti, beriman pula mereka kepada tauhud. At-tauhud di dalam ayat disebutkan oleh Jabir radhiyallahu taala anhu, tuhan. Mereka adalah para dukun yang turun kepada mereka para syaitan, dibantu oleh para syaitan untuk bisa leluasa melakukan praktek-praktek perdukunannya. Ini celaan Allah kepada Yahud, kepada Nasara, dan siapapun yang menyerupai mereka. Di dalam riwayat besar dari hadis Jabir, Rasulullah SAW bersabda, man ada kahinan wasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bertanya, datang dan bertanya kepada dukun, meminta solusi, meminta jalan keluar bagi problemnya yang dia hadapi, dan dia percayai, dia benarkan, dia yakin inilah yang terbaik baginya, apa yang disebutkan oleh si tukang dukun atau tukang sihirnya, dengan dia percaya itu, maka dengan itu dia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Quranul Karim. Dia telah kafir kepada Allah, telah kafir kepada Quran, telah kafir kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Rasulullah sebutkan, man ataka hina aw shalah arba'ina laila. Semata-mata datang ke tukang sihir, para dukun belum dia mempercayai, mungkin dia enggak percaya, mungkin dia tidak membenarkan, sekedar ikut atau entah apa motivasinya. Yang jelas dia datangi si dukun, dia datangi si tukang sihir. Dengan itu saja Rasulullah sebutkan 40 hari 40 malam tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima sholatnya setiap harinya 5 waktu. Ini 40 malam 40 hari tidak akan Allah terima sholatnya. Apalagi kalau itu bukan orang kafir, sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beratnya dosa sihir, beratnya dosa perdukunan, beratnya dosa orang yang mau datang terlebih mempercayai mereka. Di dalam hadis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah, man kata arrafan au kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf atau kahin dan dukun, arraf orang yang mengaku tahu benda-benda barang yang hilang dengan bantuan para syaitan kepadanya, dia bisa membantu orang yang meminta pertolongan kepadanya tentu dengan imbalan. Barang dicuri hilang, posisi barangmu di sana, di sini, barang hilang apa yang semisalnya, ini arraf. Semakna dan serupa dengan perhubungan, hanya saja lebih pada urusan barang hilang apa yang semakna dengan itu. Yang mendatangi dia atau dukun seperti tadi bukan sihir, dan dia percayai apa yang mereka sebutkan, sungguh dengan itu dia terakul terhadap yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebesar ini dosanya, karenanya Rasulullah sandingkan sihir dengan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mubiqat, dosa besar yang sangat besar. Ironisnya, ironisnya masih saja ada di masyarakat, bahkan di kalangan kaum muslimin yang mungkin karena jahil atau dangkal imannya, ketika menghadapi masalah, ketika dia punya problem, ketika dia punya perselisihan dengan orang, hasad, iri dengki kepada saingan bisnisnya atau yang selain itu, yang dia datangi adalah para dukun, yang dia datangi adalah tukang sihir untuk menimpakan kedoliman, kejahatan pengaruh sihir itu kepada orang yang dia maukan. Na'udzubillah, kufur kepada yang diturunkan kepada Rasul SAW. Dia gantikan imannya, dia buang untuk dia ambil sihir dan perhubungan itu. Bertakwalah kita kepada Allah, takutlah masing-masing kita kepada Allah. Ingat, hidup bukan hanya di dunia, tetapi nanti ada alam barzakh di kuburmu, nanti ada pertanggungjawaban di akhirat, dan sungguh celaka dan sengsara orang yang melakukan praktek perhubungan dan sihir atau yang mendatangi mereka. Mudah-mudahan Allah selalu meminta hidayah dan taufik, menjauhkan kita dari segala yang membuat dia murka dan merusak iman kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shughara. Rabbana ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhabannar. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adzaka min Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih lana ulata umurina warzuqhum bikaratan salihah minhum ala ta'atik. Allahumma waj'alhum, Allahumma wa aslih bihul bilad wal bilad birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati